apa artinya cinta ini? Bila di antara kita tiada lagi sehati. Engkau keras kepala dan tak mau mengalah. Bingung bagaimanakah ku jadi. Kau keras kepala dan tak mau.